Harakatul afkari qoblal bi'tsah ya, gerakan pemikiran ya. Sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Wa hadza yusahhilu laka fahma harakat al-azimah minal ahbar wa ruhban qoblal bi'tsah. Penjelasan ini akan memudahkan kita memahami gerakan pemikiran besar dari rahib-rahib dan ruhban ya. Jadi tokoh agama dalam apa agama Nasrani dan Yahudi sebelum bi'tsah. Fakana al-yahudu yastafdihuna ala arabil madinah bi rasulin muntadhar. Jadi orang Yahudi itu meminta pertolongan saat mereka berperang dengan orang Arab Madinah, meminta pertolongan dengan rasul yang ditunggu. Jadi orang Yahudi itu setiap mau perang dia bertawasul kepada Nabi Muhammad. Wa faqad hadatsa 'Asim bin 'Amr ibni Qatadah an rijalin min qaumihi qalu. 'Asim bin 'Amr menceritakan ya, 'Asim bin 'Amr bin Qatadah menceritakan dari beberapa orang dari kaumnya, mereka mengatakan innama adana lil islam arahmatillahi ta'ala lana ma kunna nasma'u min ahbaril yahud. Innama da'ana ya, innama da'ana lil islam arahmatillahi ta'ala lana ma kunna nasma'u min ahbaril yahud. Yang menjadikan kita mau masuk agama Islam hanyalah apa yang kita dengar dari ahbar ya, dari apa tokoh-tokoh agama orang Yahudi, rahib-rahib ya. Jadi kalau ruhban itu ya pendeta Nasrani, kalau ahbar itu Yahud. Kunna ahla syirkin wa ashaba awthan. Kita dulu adalah orang-orang musyrik dan penyembah berhala. Wa kanu ahla kitabin indahum ilmun laisalana. Dan orang ahli kitab, yaitu orang Yahudi, mereka memiliki satu pengetahuan yang tidak kita miliki. Wa kanat la tazalu bainana wa bainahum syurur. Antara kita dengan mereka selalu ada permusuhan. Fa idanil namin hum ba'du mayakrahun qalu lana qata qarba zamanu nabiyyin yub'atsul an. Naktulukum ma'ahu qatla adin wa iram. Dan bila kita melakukan sesuatu yang mereka benci, mereka selalu mengucapkan kepada kita bahwa waktu nabi terakhir yang diutus ini sudah dekat ya. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan kepada orang Arab di Madinah bahwa sudah dekat waktu nabi diutus, dan kita orang Yahudi nanti akan memerangi kalian bersama dengan nabi itu seperti peperangan Ad dan Iram ya, seperti peperangan nabi yang melawan kaum Ad dan Iram. Kaum Ad ini ya Nabi Hud ya. Kalau Iram ini nabi apa lupa saya. Wa katsiran ma nasma'u dzalika minhum. Sering sekali kami mendengarkan kalimat itu dari orang-orang Yahudi. Wa lamma ba'atsallahu rasulahu Muhammadan ajabna hinada'ana ila Allah. Dan di saat Allah benar-benar mengutus Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad, maka kita menerima hal itu, kita mengijabahi hal itu. Di saat Nabi mengajak kita untuk menyembah Allah, kita menerima. Wa arafna makanu yatawa'aduna nabi. Dan kita mengetahui apa yang mereka ancam dahulu. Jadi orang-orang Madinah itu masih mengingat ya ancaman orang-orang Yahudi. Fabadarna hum ilaihi fa amana wa kafaru. Jadi orang-orang apa Madinah mereka bergegas iman kepada Nabi, tapi orang-orang Yahudi tidak mau iman. Ya ini anehnya ya. Wa inna maqala lahumul yahud apa ini naktulukum ma'ahu qatla'at wa iram. Li'anna min sifatihi fi kutubihim anna hadzan nabiyya yasta'silul musyrikin bil quwwah. Mengapa orang Yahudi mengatakan kita akan memerangi kalian bersama nabi itu seperti peperangan Ad dan Iram? Karena sifat nabi dalam kitab mereka dijelaskan bahwa nabi ini nanti akan memberantas ya, memberantas orang-orang musyrik dengan kekuatannya. Jadi yasta'silu itu ya ibarat pohon dipotong sampai ke akar-akarnya. Walam yakunu yadhununa anal hasada wal baghya sa ya tamakkanani min afidatihim fayan baduna dina al-qayyim fayahiku alaihimul azabu fid dunya wal akhirah. Jadi orang-orang Yahudi atau orang-orang Madinah tidak menyangka bahwa sifat hasud ya, sifat hasud atau iri, sifat hasud itu sifat hasud dan sifat apa itu al-baghyu ya, sifat buruk yang tertanam di hati mereka menjadikan mereka membuang agama yang benar sehingga mereka mendapatkan siksa baik di dunia maupun di akhirat. Wa kana Umayyatu ibnu Abi Shalat al-Muntasir al-Arabi katsiran ma yaqul. Umayyah bin Abi Shalat ya banyak mengatakan innila ajidu fil kutubi sifatan nabiyyin yub'atsu fi biladina. Umayyah mengatakan bahwa saya menemukan dalam kitab-kitab apa ahlul kitab ya sifat nabi yang akan diutus di negara kita. Wa haddatsa Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu an nafsihi annahu sahibakisisan fakana yaqulu lahu. Dan Salman Al-Farisi juga pernah menceritakan, dia menceritakan dari ceritanya sendiri bahwa dia pernah bersama Qisis ya. Qisis ini ya orang-orang Nasrani ya. Dan Qisis itu mengatakan kepadanya, ya Salman annallaha saufa yab'atsu rasulan ismuhu Ahmad yahruju min jibali Tihamah alamatuhu ayakulal hadiyah wala yakulal sodakoh. Qisis itu mengatakan kepada Salman, wahai Salman, Allah akan mengutus satu utusan yang bernama Ahmad. Utusan itu keluar dari Gunung Tihamah dan tanda utusan itu adalah dia memakan hadiah tapi tidak memakan sedekah ya, tidak memakan zakat maksudnya. Zakat itu kan haram untuk nabi ya. Wa hadzal hadis kana min asbabi islami Salman, dan apa hadis ini atau ucapan inilah yang menjadikan sebab Salman Al-Farisi masuk Islam. Walamma rasala sallallahu alaihi wasallam mulukal ardi lam yuhin kitabahu ila kisra ladzi laisa indahum ilmun minal kitab. Dan di saat Nabi mengirim surat kepada raja-raja yang memiliki pengetahuan tentang kitab, mereka tidak akan menghina surat itu kecuali Kisra ya, kecuali Persi. Kalau Persi itu menghina Nabi, menghina apa surat Nabi ya, karena Persi tidak punya pengetahuan ya, raja Persi itu agamanya Yahudi, tidak punya pengetahuan tentang kitab ya, baik Taurat maupun Injil. Wa amma jami'u mulukin Nasara kan Najasyi malikil Habasyah wal Muqawqis malikil Misr wa Kaisar malikil Rum fa akrimu wifadata rusulihi. Kalau raja-raja selain raja Persia yaitu raja Ethiopia, raja Mesir dan raja Romawi, mereka memuliakan utusan nabi. Wa minhum man amanakan Najasyi wa minhum maradarat dan latifan wa kada yuslimu laulah walabatul mulki ka kaisar wa minhum man hada kal Muqawqis. Sebagian dari mereka ada yang beriman seperti raja Najasyi, raja Ethiopia, ada yang menolak tapi penolakannya lembut ya, penolakan yang apa itu yang sopan, dan dia hampir masuk Islam andai kata kekuasaan tidak mengalahkannya seperti raja Romawi, dan ada yang membalas nabi dengan memberi hadiah seperti raja Mesir ya, bahkan siapa itu Maria Qibtiyah ya yang melahirkan Ibrahim itu kan hadiah dari Muqawqis ini, raja Mesir.